muso iku re. Satu tembang terbaru bareng-bareng Nirwana buat mas-mas yang di bawah ya. Tepuk tangannya mana dulu dong, Mas?